بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan sebagian makna hadis Usama bin Zaid Abu Zaid radhiyallahu anhu, kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah sallam, Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah, demikian pula Usama atau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid mengisahkan suatu peristiwa yang disaksikan oleh beliau, yaitu ketika putri Rasulullah SAW yang bernama Zainab, sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, mengutus seorang utusan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan informasi bahwa anaknya dalam keadaan sakaratul maut, أي حضره الموت. Telah kita sebutkan, sebagian menyebutkan bahwa anak Zainab yang disebutkan dalam hadis ini adalah Umamah bintu Abi al-As bintu Zainab. Namun sebagian lagi menyebutkan dengan nama yang lain, yaitu Ali, Ali bin Abi al-As. Ini terangkan para ulama dari lafaz inna bani, dalam riwayat lain inna banan li, nam lafaz ibn, nam menunjukkan bahwasanya anak yang sakit adalah seorang anak laki-laki. Berbeda halnya ketika menggunakan lafaz inna waladi, sesungguhnya anakku, lafadznya umum, walad masuk di dalamnya enam anak lelaki dan anak perempuan. Oleh karena itulah sebagian para ulama menyebutkan enam bahwasanya anak Zainab yang dimaksud dalam hadis ini adalah Ali bin Abi al-As. Enam Ibn Rabi' bahwasanya anakku, kata Zainab atau menyampaikan kepada utusannya agar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, anakku mengalami sakaratul maut, maka hendaknya kau menyaksikan kami, melihat kami, menengok kami. Enam Namun Rasulullah SAW menyampaikan kepada utusannya, utusan anaknya, untuk menyampaikan salam kepada Zainab dan berpesan agar hendaknya nam inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa la tahtasib. Ini pesan Rasulullah SAW kepada putrinya, menyampaikan hadis yang mulia, hadis yang agung. Naam. Inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil. Wa lahu ma a'ta. Dan milik Allah pula apa yang Dia beri. Naam. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, hadhihi al-jumlatu 'azimatun. Kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat yang sangat luar biasa. Dan juga dipakai atau digunakan sebagai kalimat ta'ziyah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Naam. Idza kana asy-syai'u kulluhu lillah. In akhadha minka syai'an fa huwa mulkuhu. Apabila segala sesuatu, jika segala sesuatu itu naam adalah milik Allah Subhanahu wa taala. In akhadha minka syai'an fa huwa mulkuhu. Jika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu darimu, karena Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Allah yang merupakan pemilik dari apa yang kau miliki. Apa yang dimiliki oleh seseorang bukanlah hak milik dia sepenuhnya. Seorang memiliki harta, keluarga, rumah, dan yang lainnya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang termasuk anak yang dimilikinya. Wa in a'taka syai'an fa huwa mulkuh. Dan jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadamu, karena dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang memilikinya. Pemilik apa yang Dia beri. Nah. Wa kaifa tusqitu idza akhadha minka ma yamlikuhu huwa? Maka bagaimana engkau marah jika Allah Subhanahu wa taala mengambil darimu sesuatu yang menjadi miliknya? Bagaimana bisa engkau mau marah, murka dari sesuatu yang bukan milikmu sepenuhnya? Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kenyataannya, sebagian orang ketika ditimpa musibah, anaknya meninggal dunia atau salah satu kerabatnya, dia tidak ridha terhadap ketentuan Allah, tidak rela atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, murka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, 'alaika idza akhadha Allahu minka syai'an mahbuban laka an taqula hadza lillah lahu an ya'khudha ma syaa'a wa lahu an yu'tiya ma syaa'a. Naam, ini ucapan yang harus diucapkan oleh seseorang ketika ditimpa suatu musibah atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang dicintainya. Alaika idza akhadha Allahu minka syai'an mahbuban lak, maka wajib atas engkau, kata Syekh, wajib atas engkau jika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu darimu, sesuatu yang sangat engkau sukai, sesuatu yang engkau cintai, sesuatu yang engkau sukai. Nah, apakah itu keluarga, harta, sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Ya, sangat dicintai oleh manusia. Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al musawwama wal an'am wal harth dhalika mata'u al hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan, ya, zuyyina lin-nas hubbu syahawat, dihiasi pandangan manusia itu, nah, kecintaan kepada an-nisa wal bani, kepada anak-anak, kepada wanita, wal qanatirul muqantarah, harta yang melimpah, ya, harta yang banyak berupa emas, perak, ya, kuda pilihan, hewan ternak, pertanian, nah, ladang, kebun, nah, seluruh hal tersebut adalah perhiasan kehidupan dunia yang sangat dicintai oleh manusia, yang sangat disukai oleh manusia. Nah, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayatnya, wallahu indahu husnul ma'ad, dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kembali yang baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka wajib atas engkau, kata Syekh, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sesuatu yang kau sukai, mengambil sesuatu yang kau sukai darimu, ya, apakah itu harta, keluarga, ya, dan yang lainnya, nah, maka hendaknya kau mengatakan, antaqula hadza lillah, ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah milik Allah, bukan milik saya ini. Anakku adalah milik Allah, istriku juga milik Allah, ya, harta yang saya miliki juga milik Allah, rumah yang saya miliki ketika dibakar atau terbakar, ya, dibakar orang, ya, atau terbakar terkena musibah, nah, tiba-tiba terbakar, ya, dengan sebab tertentu, hancur rumah yang sangat diidam-idamkan, rumah megah, mewah, tiba-tiba punah, hilang, terbakar. Maka hadza lillah, rumah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berhak untuk mengambilnya, ya, apa saja yang kita miliki adalah milik Allah. Hadza lillah lahu an ya'khudha ma syaa, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil, ya, sesuai dengan kehendaknya, apa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil apa yang dikehendakinya. Walahu an yu'tiya ma syaa, dan bagi Allah Dia akan memberi siapa yang atau apa yang dikehendakinya. Demikianlah segala sesuatu, nam, adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan milik kita sepenuhnya. Segala apa yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dari Allah. Jadi jangan sekali-kali merasa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Nah, dan inilah yang menjadikan seorang ketika ditimpa suatu musibah, ya, merasa sangat berat menghadapi musibah tersebut. Ya, tidak ridha terhadap ujian musibah yang menimpa dirinya karena dia merasa itu adalah miliknya. Ya. Keluarga yang sangat dicintainya, istri dan anak-anaknya ketika ditimpa kematian, nam tidak ridha. Ya. Merasa berat. Harta yang dikumpulkan siang dan malam ketika Allah ambil harta itu dalam bentuk musibah. Ya. Berbagai bentuk musibah. Hilangnya harta seseorang. Dia tidak merasa, ya, dia marah, murka dan tidak ridha. Tidak rela terhadap ketetapan Allah. Apakah ada orang yang demikian? Sungguh banyak. Hatta walaupun dia telah menghadiri majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lainnya, ketika ditimpa musibah, ya, setiap bulan penghasilannya ratusan juta misalnya, tiba-tiba bangkrut, ya, bangkrut, usahanya hancur, ya, dan semisalnya tidak ridho. Nah, seperti orang yang kerasukan. Nasallahu salamul afiyah. Jadi ini terjadi pada seseorang. Nah, hidup di lingkungan ma'had la haula wala quwata illa billah. Hanya karena kehilangan harta yang sedikit, keuntungan yang sebelumnya Allah berikan cukup banyak. Tiba-tiba mendapatkan kerugian. Satu hal yang mesti terjadi. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Itu adalah ketetapan Allah. Maka seorang hendaknya menyadari hal itu. Walihada yusanna lil insani idza usiba bi musibatin ay yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Oleh karena inilah kata Syekh Husain, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yusannu lil insani, disunnahkan bagi seorang apabila ditimpa suatu musibah, nah, hendaknya dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ucapan, ya, yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, bukan hanya sebatas lisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi kalbunya tidak ridha, ya, kalbunya tidak menerima ketetapan Allah, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, namun hatinya tidak merasa ridho terhadap ketentuan Allah. Ya. Allah ambil keluarganya, Allah ambil usahanya, Allah hancurkan rumahnya dan seluruhnya. Nah, Allah berikan dia penyakit yang tidak pernah sembuh, ya. Allah menjadikan dia diasingkan dan semisalnya. Ya. Satu hal yang mungkin. Nah, terjadi pada seseorang musibah. Maka ketika seorang ditimpa musibah, disunnahkan untuk mengatakan inna lillah, sungguhnya kita adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Yani, kata Ibn Fahim rahimahullah, nahnu mulkun lillahi yaf'alu bina ma yasha'u. Ya, kita adalah milik Allah. Ya. Naam. Yang Allah subhanahu wa ta'ala melakukan terhadap diri kita apa yang Allah kehendaki. Naam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melakukan terhadap diri kita apa yang Allah kehendaki. Kadzalika ma nuhibbuhu idza akhadahu min baina aydina fa huwa lahu azza wa jalla lahu ma akhadha wa lahu ma ata. Demikian pula. Naam. Apa yang kita cintai, ma nuhibbuhu, nah, sesuatu yang kita mencintainya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengambilnya, ya, dari tangan kita, nah, maka itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, milik Allah apa yang Allah ambil, dan milik Allah pula apa yang Allah beri. طيب حتى الذي يعطيك أنت لا تملكه walaupun ya sampai apa yang Allah berikan kepadamu la tumliku, ya la tamlikuhu, nah engkau tidak memilikinya secara penuh. La tamliku. Nah, engkau tidak memiliki sesuatu tersebut. Huwa lillah. Ya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Wa li hadha la yumkinu an tatasarrafa fi ma ataaka Allah illa 'ala al-wajhi alladhi adina laka fihi. وهذا دليل على أن ملكنا لما يعطينا الله ملك قصير نعم ملك قاصر ما نتصرف فيه تصرفا مطلقا لا حول ولا قوة إلا بالله ولكن من له قال ابن عثيمين رحمه الله tidak mungkin untuk engkau mengatur ya terhadap apa yang Allah berikan kepadamu melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah izinkan untukmu terhadap sesuatu yang dia beri. Nah, jadi tidak bisa seorang itu mengatur apa yang Allah berikan dengan pengaturan yang mutlak. Ya, oleh karena itulah ini adalah sebagai dalil, dalil yang menunjukkan bahwasanya kepemilikan kita, ya, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita adalah kepemilikan yang terbatas. Iya. Bukan kepemilikan yang mutlak. Apa yang kita miliki, enam, itu bukan sepenuhnya. Enam. Jadi kita tidak bisa mengaturnya, mengatur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dengan pengaturan yang mutlak. Enam. فلو أراد الإنسان أن يتصرف في ماله تصرفا مطلقا على وجه لم يأذن به الشرع نعم قلنا له أمسك لا يمكن لأن المال مال الله. Kalau seandainya ada seorang yang menginginkan untuk mengatur hartanya dengan pengaturan yang mutlak, ya, yang tidak diizinkan oleh syariat, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan padanya, tahan harta itu. Ya. Jangan engkau mengeluarkan harta tersebut pada perkara yang diharamkan Allah. Pada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Naam. Limadha? Karena harta itu adalah milik Allah. Li'annal mala malullah. Naam. Tidak mungkin bagi engkau untuk bisa mengatur harta itu sesuai dengan kehendakmu. Ya, maksudnya bagaimana? Engkau ingin menyalurkan harta yang Allah berikan kepadamu pada perkara-perkara yang diharamkan Allah. Maka di sana ada aturan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dari harta. Jadi tidak seenaknya kita mau memberikan, ya, menyalurkan harta kita kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Naam. Maka jangan engkau, naam, mengatur harta tersebut, naam, mengeluarkan harta itu kecuali sesuai dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Fala tatasarraf fihi illa 'ala al-wajhi alladhi udhina laka fihi. Hakadha, demikian yang diterangkan oleh para ulama. Jangan sampai kita menggunakan harta kita, naam, pada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi sebagian orang ketika punya harta yang banyak, dia menggunakan harta itu sesuai dengan kehendaknya, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal harta itu adalah milik Allah, maka dilarang, ya, mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang di sana mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala sallam di dalam hadis ketika beliau mengatakan inna lillahi ma akhadha aw walillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Naam. Fa idza kana lillahi ma akhadha fa kaifa, naam, najza, kaifa natasakhab ay ya'khudha al-malik ma malaka subhanahu wa ta'ala. Hadha hilaful ma'qul wa khilaf al-manqul. Naam. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika, naam, hal itu adalah milik Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengambil apa yang Allah inginkan, maka bagaimana engkau akan marah? Bagaimana engkau, naam, kemudian berkeluh kesah? Ya? La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana bisa engkau murka, ya, tidak sabar, berkeluh kesah, murka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengambil sesuatu yang Allah miliki? Nah, ini tentunya menyelisihi, ya, keadaan orang-orang yang berakal dan juga menyelisihi, nah, ayat dan hadis al-manqul, ya, yang telah dimungkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, keterangan-keterangan, ya, terkait dengan harta yang kita, nah, atau segala apa yang kita miliki, baik berupa harta, keluarga, nah, dan yang lainnya, seluruhnya dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berhak untuk mengambil apa yang Allah, naam, kehendaki dari hamba-hambanya. Naam. Termasuk, ya, anak yang sangat dicintai oleh seseorang. Baik. Terkait dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang, yang tidak boleh bagi seorang untuk mengeluarkan harta tersebut kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah, kecuali terhadap perkara yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa atuhum mimma lillah alladhi ataakum, berikanlah kepada mereka dari sebagian harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan harta, nah, menyisihkan harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta itu. ya, baik dalam bentuk zakat yang wajib maupun sedekah yang sunnah, ya, tidak boleh bagi seorang untuk mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang diharamkan Allah. Hendaknya dia memberikan harta itu kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Naam. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Rasulullah SAW di antara wasiat atau pesan yang disampaikan kepada anaknya, nam kepada putrinya, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Ya, segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, nam telah ditentukan ajalnya. Nam, segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukurannya. Ya, tidak ada yang bisa mengedepankan ketentuan Allah, ajal yang Allah telah tentukan kepada setiap hamba-hambanya. Nah, jadi segala sesuatu itu telah sesuai, sesuai dengan ukurannya. Nah, sesuai zamannya, sesuai dengan tempatnya. Ya. Ala haula wala quwata illa billah. Wa kullu syai'in 'indahu bi miqdar. Bi miqdar fi zamanihi wa makanihi wa dhatihi wa sifatihi wa kullu ma yata'allaqu bihi fa huwa 'inda Allah. Muqaddar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu, ya, sesuai pada zamannya, tempatnya, zatnya, sifatnya, ya, dan segala apa yang terkait dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, nah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukannya, telah mengaturnya, menetapkannya. Dan tidak ada yang meleset dari ketetapan Allah, ketentuan Allah. Hadis yang ma'ruf, yang sudah sering kita sampaikan. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin As. Naam, terkait dengan ketetapan Allah. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Naam, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Naam. Ayat yang sering kita dengarkan, tidaklah suatu musibah yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali telah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, telah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia. Nah, Allah telah menentukan takdir makhluknya, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As. Rait Muslim, inna Allah katab maqadir ala khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menentukan, telah menetapkan takdir makhluknya 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sesuai, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala takdir hamba-hambanya. Tidak ada yang meleset dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula terkait dengan ajal, ya, batas waktu yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Naam. Ya. Segalanya telah ditentukan. Bi ajalin musamma, ay muayyan. Ya. Jadi segalanya telah ditentukan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, naam, telah ditetapkan. Dan tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada seorang pun yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengedepankan ajalnya, dan tidak ada pula yang bisa menunda ajalnya. Nah, saya ingin mati 10 tahun yang akan datang. Saya mau mati saja kalau saya sudah melakukan ini dan itu. Ya, sesuai dengan kehendaknya. Satu hal yang tidak mungkin. Berapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehat, masih tertawa, tersenyum. Nah, tiba-tiba meninggal. Nah, dan ini tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat. Seorang mati tiba-tiba. Ya, tidak ada tanda-tanda kematian padanya. Nah, baru saja bercengkrama dengan teman-temannya. Ya, bercanda tawa. Tiba-tiba kematian menjemputnya. Dan berapa banyak orang-orang yang jatuh sakit bertahun-tahun lamanya juga tidak mendatangi padanya kematian. Ya, tidak datang padanya kematian. Jangan sampai seorang menunggu, ya saya kan masih lama matinya, ya masih muda, ya kita luangkan waktu muda kita ini, ya dengan melakukan berbagai bentuk kemaksiatan, ya nanti kalau kita sudah tua baru kita bertobat, ya iya kalau seandainya tua baru mati, kalau masih muda, ya masih kuat, segar, tiba-tiba ajal menjemputnya. Nah. Dan banyak ya, anak-anak muda sekarang ini ada dua nyawanya mungkin. Nah, kalau naik motor, ya balapan. Nah, luar biasa. Nah, seakan-akan itu nyawa itu bisa dibeli. Nah, ya kalau meninggal, ya sudah mati aja. Nah, as'allah salam al-afiyah. La hawla wa la quwata illa billah. Likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ أَوْ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ya, ayat yang semisal ini datang dalam beberapa surat. Ya, di antara surat Yunus. Nah, setiap umat itu ada ajalnya. Setiap orang itu memiliki ajal, ketetapan, ketentuan. Ya, kapan dia dijemput oleh kematian. Nah, apabila telah datang ajal mereka, maka fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka mereka tidak akan mampu untuk menunda ya sesaat ajal yang telah ditetapkan untuk mereka, dan tidak pula mereka mampu mengedepankannya. Nah, ingin mempercepat kematiannya. Terus bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Berarti kan dia mempercepat waktu kematiannya. Maka kita katakan tidak. Itulah sebab kematian dia. Ya. Dan itu adalah ajal, waktu yang telah Allah tentukan. Nah, walaupun dengan sebab bunuh diri. Jadi jangan sampai seorang mengatakan ada orang ya mengedepankan ajalnya dengan cara bunuh diri. Tidak. Memang sudah ajalnya. Ya, dan sebab kematiannya adalah bunuh diri. Nah, dan dia akan disiksa oleh Allah ya dengan alat yang digunakan untuk membunuh dirinya. Hakadha, demikian dalam hadis. Ya. Seorang akan diazab oleh Allah ya di hari kiamat nanti. Nah, dalam hadis Rasul mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in. Nah, dalam riwayat yang lain di hadis 'udziba bihi. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, alat yang digunakan untuk membunuh dirinya tersebut, maka dia akan diazab ya dengan alat tersebut, dengan alat yang digunakan untuk membunuh dirinya. Kalau ada orang ya di dunia ini dia membunuh dirinya dengan baygon, mati dia ya. Nanti dikasih baygon di akhirat yang lebih parah ya. Racun yang lebih parah keadaannya. Ya tentunya tidak sama racun yang ada di dunia ini. Ya. Dengan apa yang akan dia dapatkan di akhirat kelak nanti. Dia membunuh dirinya dengan pisau atau pedang. Allah akan azab di akhirat kelak nanti ya dengan alat yang digunakan untuk membunuh dirinya. Nah, jadi apa saja yang dia gunakan untuk membunuh dirinya, maka Allah akan mengazabnya. Ketika orang membunuh dirinya dengan apa? Bom. Ya, nanti dibom juga nanti. ya, seperti kelompok teroris itu. Nah, mereka tidak takut dengan azab Allah. Ya, seakan-akan bom bunuh diri adalah salah satu jalan untuk masuk ke surga Allah. Seandainya surga itu bisa diraih dengan cara yang mudah, ya, untuk bom bunuh diri, maka seharusnya pimpinan yang harus terdepan, ya, untuk bom dirinya. Ya, jangan kalian, ya, jangan sampai surga kalian diambil, kan demikian. Ya, harusnya pimpinannya dulu yang bom dirinya. Ya, tapi sayangnya karena kebodohan yang ada pada mereka, sehingga mereka lah yang tampil. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sedikit tambahan faedah dari hadis yang mulia ini. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Allahu musta'an. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.